Semuanya yang mantap, kita kompak bareng Erlangga Production. Erlangga, asik kali banget. Jalan itu. Oke, siap. Spesial buat Uzi Lovers dari Godean, Sleman, Gantol, Tempel. Terima kasih banget udah datang ya, Mas ya. Iya, boy. Tunggu sesuatu anak.